ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih membahas bab ma jaa fin nusrah, bab yang telah datang tentang nusrah. Nusrah yaitu menghilangkan sihir, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Waruwiya anil hasan, kita lanjutkan dalil yang dibawakan oleh Syaikhul Islam rahimahullah. Beliau mengatakan waruwiya anil hasani, dan telah diriwayatkan dari al-Hasan. Al-Hasan yang dimaksud al-Hasanu al-Basri rahimahullah. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan, yang dimaksud ialah Hasan Al-Basri rahimahullah. Namanya Yassar. Dan beliau Al-Basri Al-Ansari, ulama Basrah, siqatun faqihun, ulama yang terpercaya, dan faqih, ulama yang sangat faqih. Kefaqihan beliau diriwayatkan oleh Imam Qatadah rahimahullah. Kanal hasanu min a'lamin nasi bil halali wal haram. Hasan al-Basri adalah sosok manusia yang paling mengetahui perkara yang halal dan perkara yang haram. Nah, demikian kata Imam Qatadah, dan diriwayatkan dalam riwayat Tabaqat Ibnu Sa'ad. Hasan al-Basri rahimahullah imamun min khiyari ahli tabi'in, imam yang terbaiknya dari kalangan tabi'in, murid sahabat. Beliau imam menjadi rujukan umat. Dikatakan imam karena dicontoh ucapannya, didengar. Perbuatannya dicontoh, ucapannya didengar umat, diikuti. Dikisahkan ketika muncul Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang sangat kejam, banyak membunuh putra-putra sahabat. Maka muncullah seorang yang ingin melawan penguasanya dengan pedangnya, Ibnul As'ath. Maka Ibnul As'ath menghasung kaum muslimin untuk melawan Hajjaj ibn Yusuf. Maka kemudian sebelumnya Ibnul As'ath datang menemui Hasan al-Basri, minta nasihat dan bimbingan dari seorang imam menghadapi kondisi penguasa yang kejam, zalim, Hajjaj bin Yusuf. Darah tumpah di tanah haram Hajjaj bin Yusuf. Maka kemudian kata Hasan al-Basri, ketika beliau dimintai nasihatnya, apakah kita lawan dengan pedang-pedang kita, atau bagaimana sikap yang terbaik? Maka kata Hasan al-Basri, inni ara, saya berpendapat, la tuqatilu, jangan kalian mengangkat pedang-pedang kalian untuk melawan Hajjaj bin Yusuf. Fa innaha intaku uqubah minallah, kalau itu ternyata Hajjaj bin Yusuf merupakan uqubah, merupakan siksa akibat dosa kita, fama antum biradi uqubatallah bi asyafikum, kalau ternyata itu merupakan balasan dosa-dosa kita, maka janganlah siksa Allah itu dilawan dengan pedang-pedang kalian. Namun wa iyyaku balaan, kalau ternyata itu ujian, ujian bagi kaum mukminin, adanya penguasa yang zalim kejam tadi, maka kata Hasan al-Basri, fasbiru, bersabar. Bersabar hatta yahkumullah wa huwa khairul hakimin, sehingga Allah sendiri yang akan menghakimi, dan Allah Ta'ala sebaik-baik hakim. Demikianlah nasihat imam ulama ahlus sunnah pada masa itu menghadapi para imam pemimpin-pemimpin yang zalim. Ialah yang pertama, banyak bertobat. Yang kedua, ialah banyak bersabar, memohon ampunan dari sisi Allah Ta'ala, tidak mengangkat pedang. Begitu mendapatkan nasihat imam, Ibnul As'ath keluar mengkritik ulamanya. Kemudian dia pun mengangkat pedangnya dengan membawa sekelompok kaum muslimin. Faqatalu jami'an, kata perawi, terbunuhlah semuanya. Demikian kaum muslimin, penguasa yang zalim pada setiap zaman, zaman yang ada, baik pada zaman dulu atau zaman sekarang, maka nasihat imam-imam kita ialah bukan dilawan dengan pedang. Kalau itu uqubah, banyak bertobat. Kalau itu petaka dan ujian, bersabar berdoa memohon pertolongan di sisi Allah, itu lebih baik. Ini diantara sosok imam kita Hasan al-Basri rahimahullah. Ya. Kata beliau dalam bab ini, wa ruya 'anil Hasan, dalam bab sihir atau nusrah, Hasan al-Basri berkata, la yahullu di domah haknya, la yahullu as-sihra illa sahirun. La yahullu, dan tidaklah melepaskan sihir, tidaklah melepaskan ikatan sihir, illa sahir, kecuali dia itu sahir, tukang sihir. Bagaimana ucapan Hasan al-Basri, hadal athar in sohha. Ucapan beliau Hasan al-Basri, kalau itu sahih. Sahih riwayatnya, nyambung sampai beliau. Maka famuradu, maka yang diinginkan oleh Hasan al-Basri, al-hillu au al-hullu al-ma'rufu ghaliba. Maka yang dimaksud melepaskan ikatan sihir yang dikenal, yang ma'ruf, dikenal secara umum. Seperti orang jahiliyah dulu, orang musyrik jahiliyah dulu, ketika ingin melepaskan tali ikatan sihir, mereka pun minta bantuan setan. Itu secara umumnya. Maka keumumannya yang masyhur, yang dikenal, biasanya yang mampu melepaskan tali ikatan sihir, ya tukang sihir. Ya. Naam. Wa nahu la yaqa' illa minas saharah, dan itu tidak terjadi kecuali dari para tukang sihir. Barakallahu fikum. Demikian ucapan Hasan al-Basri rahimahullah, kalau itu sahih. Nah, berkata Ibnul Qayyim, akan lebih lengkap penjelasannya apa yang dimaukan oleh Hasan al-Basri kalau kita melihat imam berikutnya. Imam berikutnya yaitu Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ats-Tsani, Syekhul Islam yang kedua setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnul Qayyim, beliau naam adalah bernama Muhammad. Bapaknya bernama Abi Bakr, Ibni Abi Bakr Ayyub Ibni Sa'ad, dan beliau Ad-Dimashqi Al-Hambali. Beliau tinggal di Dimashq dan masyhur madhabnya Hambali. Dan kunyahnya Abu Abdillah. Dan lakob gelarnya Syamsuddin. Dan adalah beliau dikatakan Ibnul Qayyim. Kenapa dikatakan Ibnul Qayyim? Sebagian ulama mengatakan bapaknya adalah seorang syekh, seorang ulama, yaitu Abu Bakar sebagai qayyim, penanggung jawab di sebuah madrasah di Dimasqah. Dia sebagai qayyim. Kita di negara kita juga ada pak qayyim. Apa itu Pak Kayyim? Kayyim itu yang ngurusi urusan agama di kampung, nyolatin jenazah, mandikan jenazah. Namanya Pak Kayyim. Pakai Kayyim. Nah, di sini Qayyim. Qayyim penanggung jawab di madrasah. Di mana tempatnya? Di Dimaskok. Sehingga beliau lebih masyhur, lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim. Tapi kalau namanya Muhammad, nama aslinya tidak dikenal, namun yang masyhur justru adalah bapaknya, ya ini dia dikenal dengan Ibnu, anaknya Al-Qayyim, yang ngurusi madrasah di Dimaskok. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Kita lihat penjelasan imam berikutnya. An-nusrah hillu halu sihri anil mashuri wa hiya naw'an. Nusrah ialah halu as-sihri, melepaskan sihir. Anil mashuri, dari orang yang terkena sihir. Wa huwa naw'an, dan itu ada dua macam. Lihat di sini, dan itu ada dua jenis. Ahaduha, ahaduhuma, salah satunya. Yang pertama, halu, halun bisihrin mislih. Yang pertama, halun, melepaskan sihir bisihri mislih, dengan sihir yang serupa. Melepaskan sihir, menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Biasanya tukang sihir ini bekerja samanya dengan jin-jin jahat. Ya. Karena tukang sihir bekerja sama dengan jin-jin jahat, maka tukang sihir yang lainnya pun menggunakan jin-jin jahat. Sehingga dia melepaskan sihir dengan sihir juga. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Dan ini di antara jenis perbuatannya setan. Dan ini termasuk jenis perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul hasani. Dan di atas jenis pertama ini dibawalah ucapannya Hasan Al-Basri. Maksudnya apa? Sihir ada dua. Melepaskan, menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Hasan Al-Basri mengatakan, la yahullu as-sihra illa sahir. Tidaklah melepaskan, menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Maksudnya ini, sihir yang haram. Kenapa? Karena jenis sihir itu menggunakan bantuan setan. Nah, ini yang dimaksud oleh Hasan Al-Basri, dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana bentuknya? Bentuk sihir menggunakan setan, yataqarrabun nasiru wal muntashiru ila syaitani bima yuhibbu. Caranya ialah yataqarrab, mendekatkan diri kepada setan. Caranya mendekatkan diri dengan setan. Siapa yang mendekatkan diri? An-nasir wal muntashir, orang yang mengobati dan yang diobati. Yang mengobati mendekatkan diri dengan berbagai macam ritual-ritual. ritualnya tidak pernah mandi. Jadi syaratnya setan kalau ingin jadi tukang sihir yang ampuh, jangan mandi. Entah kena janabah, tidak boleh mandi. Sholat Jumat, tidak boleh mandi. Syarat. Ya. Barakallahu fikum. Ini, atau dengan cara melakukan praktek penyembelihan kepada selain Allah. Setan menyuruh kepada tukang sihir untuk melakukan praktek kesyirikan, menyembelih 7 macam jenis hewan. Cari 7 macam jenis hewan. Ada lagi dengan cara menghinakan Al-Quran. Bagaimana caranya? Menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Darah haid najis, tapi disyaratkan itu tulis surat ini dengan darah haid. Na'udzubillah min dzalik. Itu persyaratan-persyaratan yang berat, karena maharnya adalah menukar agamanya. Ini tukang sihirnya. Demikian pula orang yang terkena sihir, maka dia pun harus yataqarrub, mendekatkan diri kepada setan. Entah persyaratan yang berbau maksiat. Kalau kamu ingin melepaskan sihirmu, maka kamu harus membawa 7 ekor kambing. Disembelih. Tujuannya apa? Untuk yataqarrab ila syaitan. Setelah itu nanti dibagikan. Kamu tidak boleh sepotong pun memakannya. Dan dipotong pada malam tertentu. Dengan cara tertentu. Darahnya dikumpulkan, sebagiannya ditaruh di kain putih. Dipasang di setiap pojok rumahmu. Taqarrub ila syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian dengan cara maksiat, menzinai 7 wanita janda. Na'udzubillah min dzalik. Semua jenis-jenis persyaratannya itu berbau syirik, berbau maksiat. Intinya itulah perintahnya setan. Maka dengan sesuatu yang ini yang dicintai, bima yuhibbu, dengan perkara yang dicintai oleh setan tadi, fayubtilu amalahu anil mashur, maka dibatalkan perbuatannya dari orang yang terkena sihir. Tidak boleh, tidak boleh melakukan perbuatan ini. Yang kedua, asani, jenis yang kedua melepaskan sihir, an-nusrah birruqyati, menihilangkan sihir dengan ruqyah. Apa itu ruqyah? Dengan jam bacaan-bacaan tertentu. Dan bacaan yang paling baik ialah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, dan tidaklah kami turunkan dari Al-Quran kecuali sebagai obat. Sehingga ada seorang sahabat, dia meruqyah salah seorang yang terkena sengat binatang, dibacakan surat Al-Fatihah, sembuh. Disengat binatang, dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Ruqyah. Dan beliau diberi hadiah kambing. Maka Nabi menanyakan, apakah masih ada, masih tersisa? Nabi mengikrarkan hal itu perkara yang boleh diterima. Hadiah. Taib. Tapi bukan mahar. Kalau para dukun-dukun sekarang itu maharnya 7 ekor kambing plus uang sekian juta, transfer nomor bank sekian. Kalau sudah ditransfer sembuh, kalau belum ditransfer belum sembuh. Oh gitu. Gitu. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wa ta'awuzat, dengan bacaan-bacaan ta'awuzat, doa-doa yang berisikan perlindungan, min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahamah. Iya. Wal adwiyati, kata Ibnu Qayyim yang ketiga, dengan obat-obatan. Obat-obatan yang mubah. Obat-obatan yang bernilai mubah. Yang bermanfaat. Ibnu Qayyim, beliau menceritakan, di saat jasadnya sakit, terasa sakit, dia pun meruqyah dirinya, membacakan Al-Fatihah. Iya, membacakan Al-Fatihah, dan ini bermanfaat. Atau dengan obat-obatan yang di situ mengandung faedah, seperti disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah. Nah, disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah, saya bacakan dengan bentuk dari riwayat, yaitu dari Lais bin Abi Sulaim. Beliau meriwayatkan, balaghani, telah sampai kepadaku, annaha ula'il ayat, bahwa ada ayat-ayat yang sifaun minas sihri biiznillah, ayat-ayat yang bisa menjadi penyembuh dari sihir dengan sebab izin Allah. Ya. Lalu kata beliau, tuqra fi ina'in fihi ma'un. Dibacakan ayat-ayat tersebut pada air. Air, summa yusabbu ala ra'sil mashur. Lalu dituangkan pada jasad orang yang terkena sihir. Ya. Dan di antara ayat tersebut beliau sebutkan, ini pengalaman. Kalau semua ayat bisa mengobati dari jenis-jenis kejahatan setan, namun beliau punya pengalaman. Yaitu Lais bin Abi Sulaim rahimahullah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Nah, surat Yunus ayat 81, surat Al-A'raf 118 sampai 120, surat Toha ayat 69. Ayat-ayat tadi jadi pengalaman bagi para ulama kita. Dibacakan di air, lalu dituangkan pada tubuh orang tersebut. Ibnu Battal meriwayatkan dalam kitabnya Wahab Ibni Munabbah, disebutkanlah Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullah. Wahab Ibni Munabbah menceritakan annahu ya'khudu sab'a waraqat min sibrin. Beliau pernah mencoba mengobati dengan mengambil 7 helai daun sidr, bidara, yang akhdar, masih hijau. Ya. Setelah itu 7 tadi yaduqqu, ditumbuk. Ditumbuk, summa yadribuhu bilma, lalu dituangkan air, wa yuqra fihi ayat al-kursi, dibacakan ayat kursi. Naam, wal qawaqil, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, qawaqil namanya. Sumayahsu minhu salasa hasawatin, diteguk tiga tegukan, diminum teguk tiga kali. Sumayaktasil bihi, lalu dia gunakan untuk mandi. Yadhabu anhu kullama ja'a bihi. Kata Wahab ibni Munabbah, dengan segala pertolongan Allah, Allah sembuhkan sihir orang tersebut. Nah, dan kata Wahab ibni Munabbah, huwa jayyid lirajul idha habasa'an ahlih. Pengobatan ini bagus bagi seorang suami yang terkena sihir, tidak mampu menggauli istrinya. Iya, ini jenis yang kedua dengan qiraah, ruqyah, atau obat-obat tadi yang bermanfaat. Nah, dan Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau juga menerangkan bahwasanya amma hulluhu bituruqis syar'iyah, adapun jenis yang kedua tadi yang disebut oleh Ibnu Qayyim, kata Syekh bin Baz, melepaskan sihir dengan cara-cara yang syar'i, yang dihalalkan ahlul ilmi wal basair wa ahlul khibrah wat tajarib, yang telah dicoba oleh para ulama dan orang yang berpengalaman, yang mencoba meruqyah, mengobati orang terkena sihir, minal qiraat, bacaan, ayaqra alaihi al-fatihah, dibacakan surat al-fatihah, wa yukarrir alaihi, diulang-ulang ayat al-kursi, ayat kursi diulang-ulang terus, awkilahuma atau al-fatihahnya diulang-ulang terus, wa yukra alaihi ayatu sihr, dibacakan ayat-ayat yang tadi disebutkan oleh Lais ibni Abi Sulaim, surat al-A'raf, surat Toha, surat Yunus, surat al-Kafirun, au muawidatain, wa yanfahu ma'al qira'ah, wa yuqra' alaih, dan dibacakan istakmalahal ulama wa nafa'allahu biha. Kata Syekh bin Baz, apa yang tadi disebutkan itu, kata Syekh, bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Ini jenis mengobati sihir dengan ruqyah, ta'awudat, obat-obatan, wa da'awat, doa-doa al-mubahah yang boleh, fahada jais, ini hukumnya boleh. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa mengobati orang terkena sihir ada dua macam. Yang pertama, pengobatan yang mengandung unsur keharaman. Yang kedua, pengobatan yang nilainya jais, boleh. Yang boleh tadi tentunya yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah. Nah, selesai sudah pembahasan Ibnu Qayyim fihi masail. Dalam bab ini ada masalah penting kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, an-nahyu 'anil nusrah, larangan melakukan nusrah. Larangan yang mana kaum muslimin? Yang pertama atau yang kedua? Tentunya yang pertama. Adapun yang kedua, jais boleh. Taib, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diruqyah oleh Jibril ketika terkena sihir orang Yahudi. Nah, dengan dibacakan Mu'awidatain, Falak Anas ikhlas dan sembuh. Berarti melakukan hal itu boleh, karena dilakukan oleh Jibril Alaihissalam, dan orang yang diobati tadi ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dilarang, jenis yang pertama yaitu min amali syaitan, yang termasuk jenis perbuatan syaitan. Nah, berkata Syekh Utsaimin, yang dilarang hiya min amali syaitan. Huna walaysa fihi sighatun nahyin. Kalau kita lihat, nusrah termasuk pekerjaannya setan. Di sini bukan bentuk larangan, tapi Syekh memahami larangan. Lakin fihi yadullu ala nahyi. Namun kalau dipahami itu perbuatan setan, berarti menunjukkan larangan. Lianna turuqa isbati nahyi laisa sihat faqat, sebab jenis ucapan bentuk-bentuk turuqu isbat, jalan-jalan menetapkan suatu larangan, ini dilarang. Laisat as-sihatu faqat, bukan hanya bentuk ucapan saja. Namun larangan tersebut kadang berbentuk hiya min amali syaitan, itu pekerjaan setan. Kita dilarang meniru setan. Kita dilarang mengikuti langkah-langkahnya setan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Berarti dilarang makan pakai tangan, pekerjaan yang dilakukan oleh setan. Jadi larangan itu harus janganlah, tidak boleh, tapi kadang bentuknya seperti ini. Baik. Kata Syekh rahimahullah, bal dhamma fa'iluhu wa nahwih, bahkan bentuk larangan itu kadang tercelanya bagi sang pelaku. Wa taqbihu syai'i wa ma asbaha dhalik yadulu ala nahyi. Maka bentuk menjelekkan amalan sesuatu, itu jelek, itu apa yang diringankan, dibolehkan. Bisa? Ya. Itulah masalah kedua dan selesai bab nusrah, dan sebagai pengumuman kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada hari Ahad daurah ilmiah bersama Al-Ustadz Muhammad Afifuddin di Masjid mana? Nur Sulaiman. Dan pada hari Sabtu di Cilacap insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.